Bolehkah seorang wanita melepas kaos tangannya ketika menjemur baju di luar atau depan rumahnya? Di luar rumahnya berlalu lalang ajnabi. Mayas loh ya ikhwan. Dia aurat termasuk tangannya. Nah, maka ditutup. Kalaupun hanya sebentar, mungkin karena dianggap sebentar, atau hanya karena dianggap basah. Labas, basah gampang kamu setrika atau bagaimana, cepat kering. Yang jelas itu aurat bagimu, wahai muslimah, tanganmu kamu tutup. Tapi ada perkara kedua yang lebih penting. Kurang terhormat. Pakaian kamu jemur di luar rumahmu. Kif. Orang lain hilir mudik melihat mungkin afwan pakaian dalam dijemur. Aib. Sesuatu yang enggak pantas. Nah, maka seharusnya bikin di belakang rumah atau bagaimana, di atas, bebas dari pandangan orang. Itu kehormatan. Yang mungkin sempit atau bagaimana rumahnya, yassarallah. Yang jelas, berusahalah untuk menutupi hal-hal semacam itu. Ataukah suaminya membantu menjemurkannya? Bagus kalau dibantu oleh suaminya, kalau terpaksa tadi di luar. Dan Rasulullah SAW, kana fi mihnati ahli, jika masuk rumah melayani, membantu istrinya. Bukan aib kamu membantu tugas atau pekerjaan istrimu. Nah, demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Terkadang orang angkuh, sebagian orang merasa dirinya laki, mana suami kok suruh jemur, mana laki kok disuruh ngepel misalnya, atau apalah. Kita tidak lebih mulia dan jauh dari kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu Rasulullah Sallam, begitu di kalangan para ulama dan masyaikh kita, mereka juga panutan kita, toladan. Dalam hal-hal yang semacam ini, tentang rumah tangga, istri, anak, tidak menjatuhkan sama sekali harga dirimu, tidak mengurangi sedikit pun martabatmu, justru sebaliknya, membuatmu semakin dicintai dan diwibawa, punya wibawa di depan keluargamu. Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah, sahibu tafsir, yang kalian tahu Taisir Kalimul Manan, tafsir Sa'di, tafsir Sa'di. Beliau antum bayangkan, ulama besar, guru besarnya Syekh Utsaimin. Ulama besar. Dan beliau pula qadhi. Qadhil Qudhat, apa istilahnya ya? Seperti hakim agung begitu. Orang besar, pejabat pemerintah penting. Salah satu dalam biografi beliau rahmatullahi alaih, terkadang beliau mau berangkat ini ke kantor, mau kerja, mau ini. Sedang beliau keluar rumah, dari pintu rumah sebelum pagar, ada haus, halaman gitu. Di situ putri beliau masih kecil, anak TK atau kurang lebih segitu. Duduk-duduk bersama temannya, putri tetangganya. Anak kecil. Sedang asyik bermain, antum tahulah kalau yang punya putri ya. Main rumah-rumahan, seneng anak putri ini. ngatur rumah, ini rumahku, ini kamarnya, nanti masak. Enggak ada apa-apa ya, cuman apa mungkin kompor-komporan plastik kecil paling 10 cm, wailah apa. Nanti ada cingkir-cingkirnya, tabiat perempuan dari kecil sudah ada padanya. Al-Muhim, ketika beliau mau keluar, dipanggil oleh putri tetangga, teman putri beliau tadi, anak tetangga ini. Ya Syekh, sini. Ini hakim agung, ulama besar. Mampir ke rumah saya. Ini rumah-rumahannya tadi. Kira-kira seorang hakim agung, ulama besar. Ya apa kira-kira? Disambut oleh beliau rahimahullah. Oh iya, ahlan wa sahlan, aku tak mampir ke rumahmu. Dengan bahasa Arab tentunya. Tak mampir mana rumahmu? Di sini ya Syekh. Duduk bersimbuh di situ sama anak kecil. Aku tuangkan kopi ya. Oh iya, Masya Allah, anak senang kopi. Gak ada kopi, gak ada apa. Plastik kecil, mainan. Ini kopinya Syekh. Jazakillah khair, Masya Allah. Enak kopinya. Nah, sudah ya, ini mau kerja aku. Anaknya, si putri, bilang, Bi, Habib belum ke rumahku, besok harus mampir ke rumahku. Iya, besok insya Allah mampir ke rumahmu. Asyahid, lihat seorang ulama besar, gak canggung. Kalau paling gak makan waktu 5 menit, 10 menit, kamu beri waktu anakmu, bercengkrama begitu, akrab, guyon, menambah kehangatan dengan istrimu, hal-hal yang bisa kamu bantu kepada mereka, kamu bantu. Ada seorang yang lama mengaji, ketemu akhwat atau ummahat, bukan mahramnya, dia suka memberi salam, menyapa, memanggil nama, bahkan mengajak mengobrol. Hadanallah wa iya, aslahahullah. Semoga Allah benahi saudara kita yang satu ini. Mayaslo ya ikhwan. Wanita kehormatan. Wanita adalah iffah, hishmah. Yang harus dijaga. Kamu pun sebagai seorang muslim, seorang ahlu sunnah, kamu tunjukkan. Kamu memuliakan dia. Kamu jaga kehormatannya. Ketika Allah melarang zina, yang Allah sebutkan, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Bukan wala taznu. Jangan zina. Tapi yang Allah sebutkan, jangan dekati. Artinya segala sebab, segala sesuatu yang bisa mengantarkan dan menyebabkan fitnah itu terjadi harus dihindari. Saddudz dzari'ah, kaidah penting agung dalam syariat. Saddudz dzari'ah. Dan dalam syariat banyak pengajaran semacam ini, bagaimana sholatnya disendirikan di belakang, bagaimana dia mengingatkan imam cukup dengan tepukan telapak tangannya agar tidak menyebutkan fitnah. Suara dia misalnya, kalau seandainya seperti laki, subhanallah, berarti suara perempuan, fitnah di masjid. Dan masih banyak yang lainnya. Sementara enggak ada uzur hajat penting, enggak ada darurat, apa manfaatnya kamu lakukan hal-hal semacam ini? Nyapa, ngobrol. Apa tujuan yang kamu inginkan? Di zaman sahabat, Antum bayangkan, zaman itu masih zaman, istilahnya zaman onta ya. Serba tradisional, serba. Ah, sudah. Nah. Dua kejadiannya yang akan kita sampaikan ini di sholat subuh. Gelap. Enggak ada cahaya, enggak ada lampu penerangan. Ketiga, terjadi itu di orang-orang terbaik umat ini. Sahabah wa sahabiyat. Keempat, terjadi di masjid, tempat mulia. Bukan terjadinya di mall, di jalan, di mana begitu dalam keadaan terang benderang melihat jelas ini itu enggak gelap. Walhasil seorang wanita, hadis Musnad Imam Ahmad, mungkin karena dia baru Islam wallahu alam, atau mungkin karena tidak tahu, walhasil dia sholat dekat dengan para sahabat. Sepertinya dia baru masuk Islam, mu'allafah mungkin atau bagaimana. Walhasil gelap posisi, subuh. Tapi ya tahulah itu perempuan. Walhasil begitu salam, seorang sahabat menyatakan kepadanya, la'allaki imra'ah. Sepertinya anti ini perempuan. Dia bilang iya. Laqad kitti antaftinina. Hampir-hampir anti ini memfitnah kami, kaum lelaki. Ini pada perempuan di dekat kami. Sana tempatmu belakang. Asyahid di sini, kamu hampir memfitnah kami. Sahabat. Dan posisinya bukan orang yang kemudian juga pakai wewangian atau terlihat kewanitaannya, ini itunya, dan lain sebagainya. Bukan. Di masjid lagi kejadiannya. Waktu ibadah lagi. Fitnah. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal orang. Fattaqillah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Kembalikan itu pada dirimu sendiri. Bagaimana kalau orang lakukan itu pada ibumu? Jangan ngobrol lelaki yang bukan mahramnya. Putrimu kalau kamu punya putri. Saudarimu kalau kamu punya saudari. Ridho kamu. Senang? Aib. Kecuali itu kebutuhan seperlunya. Dari sisi lain juga kita sering mengingatkan para akhwat atau ummahat agar juga menjaga kehormatannya dengan tidak berbicara yang tidak ada perlunya. Terkadang misalnya, enggak jarang terjadi. Allah yuslih al-ahwal. Mungkin ada fulan, siapa teman suaminya telpon, tas suaminya mungkin di hammam atau keluar atau apa. Hamba Allah ini yang angkat telpon. Miskinah. Ya, anu, fulan mana suamiku masih keluar, suamiku masih di hammam. Apa perlunya? Biar. Enggak usah kamu angkat. Ingatkan istri-istrimu. Ingatkan ummahat untuk tidak berbuat semacam itu. Enggak ada gunanya. Abu fulan masih keluar misalnya atau apa? Apa manfaatnya? Fitnah, suara terdengar tanpa ada guna. Enggak ada kebutuhan di situ untuk dia bicara. Enggak ada perlunya. Di sisi lain pula, perlu dibenahi untuk kamu itu menghormati orang, ini temanmu, saudaramu, dengan menisbatkan perempuan ini kepadanya. Artinya misalnya ibnatak, zaujatuka, ahlak, iyalak, kamu nisbatkan padanya. Enggak baik untuk kemudian kamu sebut namanya, padahal enggak ada hubungannya. Kamu bukan aminya, bukan pamannya, bukan apa-apanya. Semoga kamu sendiri nyebut anak orang atau istri orang. Kalau misalnya putrinya namanya Khadijah misalnya, kamu tanya, temenmu padahal bukan apa. Loh, Khadijah kemana? Apamu Khadijah kamu sebut-sebut namanya? Nisbatkan kepadanya, ibnatak mana? Bintak. Cukup. Atau itu istri dia, maksud Ummu Fulan di mana? Ummu Alan di mana? Ahlak, iyalak, hormatak, zaujatak. Nisbatkan padanya, karena itu kehormatan bagi dia. Atau lebih umum kalau orang Arab menyebutnya karimatak. Karimah. Karimah itu orang yang kamu hormati. Bisa anak, bisa istri, bisa ibu. Karimatak. Jika ada perlu sesuatu. Dan itu tidak ada yang lebih mulia. Kamu sebut seorang wanita, kecuali dengan penisbatan itu kepada orangnya, karimatak, ahlak atau semacamnya tadi. Bukan profesinya, bukan jabatan atau gelar atau status yang dia punya, atau apapun sudah. Kalau kamu menghormati saudaramu, nisbatkan padanya. Ahlak, ini ada titipan buat ahlak, buat zaujatak, buat iyalak, buat hormatak, buat karimatak. Begitu. Terhormat, terjaga. Asyahid, tinggalkan kebiasaan semacam itu. Kamu di sisi lain juga membuat muhrij. Membuat berat. Mungkin yang kamu sapa di... tidak dia jawab takut dosa, ini yang ngasih salam. Kamu nyapa nanti enggak dijawab dia khawatir mungkin dia dianggap sombong atau bagaimana. Muhrij. Sementara dijawab dia risih. Bukan orang-orang terhormat yang melakukan hal-hal semacam itu. Apakah Yahya Hajuri sudah bertobat? Bolehkah diambil ilmunya? Artikel di Blogspot mengingkari gelar Imam Tsaqalain yang dinisbatkan muridnya kepadanya dan yang lain-lainnya. Oh, pengakuan tobat di mana tobat dia? Sementara kesalahan itu tersebar luas ke sana kemari, Allah syaratkan tobat yang semacam ini harus ma'al bayan, ma'al islah, illa ladina tabu wa aslahu wa bayyanu. Harus dia cabut, dia ingkari apa yang dinisbatkan, apa yang dia ucapkan. Dan banyak, bukan sekedar perkara Imam Tsaqalain. Dan aneh, entah itu dia benar kalau kamu sebutkan mengingkari gelar ini, kapan pengingkarannya dan benar tidaknya pengingkaran tersebut. Waktu dibacakan di hadapan dia, kif bisa dia benarkan. Bahkan dia puji. yang mengatakan dirinya Imam Tsaqalain, Imam jin dan manusia. Hanya Rasul SAW yang mendapat gelar ini, Imam Tsaqalain. La Umar Ibnul Khattab, wala Abu Bakar Siddiq sebagai Imam Tsaqalain. Apalagi a'imah dan para ulama Islam yang lain. La Syekhul Islam, wala Muhammad bin Abdul Wahab, wala Ibnul Qayyim, wala Ahmad bin Hanbal. Kif bisanya dia benarkan, dia diamkan ketika awal dia mendengarkan sebagai Imam Tsaqalain. Dan dia puji masalahnya. Bukan sekedar kemudian diam. Belum yang lain-lainnya. Maka seperti para masyayikh kita sebutkan, bukan orang yang pantas untuk diambil ilmu darinya. Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Fauzan, banyak masyayikh berbicara. Ya tobat, mana tobatnya? Disebarkan di mana? Mana islahnya, mana bayan, penjelasannya? Allah musta'an. Bahkan kesalahan-kesalahan yang itu fatal, masalah akidah, masalah asma wa sifat, masalah-masalah besar. Itulah dampak ketika orang itu banyak belajar sendiri, otodidak. Nah, gitu akhirnya. Ngawur-ngawur. Dia bukan tipe orang yang duduk, sabar, di depan Syekh Mukbil, belajar ilmu darinya banyak, ini itu, bertahap. Enggak, lebih banyak otodidaknya, baca sendiri, ini itu. Bukan tipe orang yang duduk kepada seorang alim, seorang syekh. Nah, terbimbing akidahnya, terbimbing ilmiahnya, dan seterusnya. Lisannya kotor. Yang ada adalah celaan dan caci makian. Dikit-dikit, oh, omongan fulan, bulu alai, ada bulu alai, ada. Kencingi saja, kencingi, kencingi. Wala haula wala quwata illa billah. Bolehkah kita melihat berita-berita yang terjadi di masyarakat, di TV atau internet? Dan semisalnya, Allah nggak ada manfaatnya buat antum. Terus kenapa kalau antum tahu terjadi begini, di sana terjadi itu, nggak ada gunanya. Mungkin itu seorang alim, ulama besar, butuh informasi apa yang terjadi untuk tahu bagaimana fatwanya, mengarahkan, jawaban, ini itu. Adapun orang-orang kayak kita, apa manfaatnya tahu? Kadang hanya menambah sumpek dan tekanan hati, tekanan jiwa. Kamu bisa gahar, bisa mangkel kalau itu kejelekan terjadi di sana, pembantaian, pembunuhan. Terjadi ini, itu, apa gunanya buat kamu? Terkadang efeknya jelek pada akhlakiatmu, berubah. Kamu jadi orang yang pemarah, jadi orang yang, bahkan ibadah pribadimu, kamu sholat gak bisa khusyuk. Karena bawaannya mangkel dan pegel, ngingat berita ini, informasi itu. Melihat perkembangan yang terjadi, kok begini, kamu kecewa dan ini. Kamu di anakmu mungkin minta uang untuk jajan gini atau istrimu bagaimana. Karena bawaanmu sedang bete, sedang ini. Kamu marah, sana, udah, begini. Gak usah ngobrol sama bapak, begini. Jadi jelek kamu. Yang itu semua gak akan terjadi kalau kamu gak ngikuti hal-hal semacam ini. Gak ada gunanya. Maka tinggalkan sudah. Sibukkan dirimu dengan yang jauh lebih bermanfaat. Apakah ada ketentuan bagi kaum wanita untuk sholat berjamaah bersama imam? Dan apa hukumnya? Kalau itu yang dimaksud sholat lima waktu, terkait hukumnya tidak wajib bagi dia untuk sholat di masjid. Tapi jika dia sholat, ya boleh. Walaupun rumahnya tetap lebih afdol baginya. Walinya tidak boleh melarang atau menghalangi dia kalau mau ke masjid selama dianggap aman, tidak dikhawatirkan ini itu. Nah. Adapun tata cara sholatnya ya sama seperti lelaki. Gak boleh mendahului imamnya dan seterusnya. Shofnya lebih belakang itu lebih afdol. Karena semakin jauh dari lelaki, semakin jauh dari fitnah. Kalaupun dia ke masjid. Ada dua masalah. Yang pertama terkait Zubair bin Awam atau Abdullah bin Zubair. Ketika istrinya minta untuk ke masjid. Kata Zubair, ya boleh nanti ke masjid, tapi nanti gak khawatir kondisi di luar. Ini zaman itu sudah ada fitnah khawarij, keluar ini. Khawatir seorang suami. Ada ghirah, ada kecemburuan dari seorang lelaki, khawatir istrinya nanti ada apa ini itu. Kalau istrinya pengen ke masjid, ya sudah silahkan, kata Zubair. Beliau ngelarang nggak mungkin karena hadis ngelarang, tahu tidak boleh Rasulullah melarang walinya untuk mencegah. Al-Muhim, dari kecemburuan seorang lelaki beliau ingin mendidik istrinya untuk lebih hati-hati menjaga kehormatannya, apalagi zaman seperti itu. Dan itu subuh, kejadian waktu subuh malam hari. Nah, tahu beliau di mana istrinya lewat, beliau sembunyi di suatu tempat yang dilewati istrinya. Begitu istrinya lewat, beliau pegang atau bagaimana begitu. Kemudian beliau lari. Alhasil sampai pulang di rumah khobar khair dia. Sampai istrinya yang cerita, "Allah benar kamu ini, tadi aku lewat di Jawa lelaki gini, sudah enggak berani keluar lagi aku ke masjid." Hanya di satu sisi kecemburuan lelaki bagus. Jaga kehormatan istrinya. Yang kedua terkait Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, yang ditegur oleh banyak wanita. Kenapa nanti gak pernah keluar, gak pernah ini. Di rumahnya tok beliau, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau katakan, adapun haji, alhamdulillah Allah perintahkan aku haji dan aku sudah haji. Maka adapun lima waktu Allah enggak wajibkan aku untuk ke masjid. Apa perlunya aku keluar untuk tujuan apa? Maka disebutkan dalam biografi beliau, beliau hanya keluar dari rumahnya dua kali. Keluar dari rumahnya seumur hidupnya hanya dua kali. Pertama, ketika nikah. Ketika nikah, perempuan yang harus keluar dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Kedua, ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya. Jadikan karimah, putri, saudari, istri, ibu dari kita masing-masing meniru dan berteladan kepada khairun nisa, wanita-wanita mulia seperti mereka. Waffaqallahul jami' limahi wa yardha wa salatu